Sekian kali cinta hanya kata-kata. Sekian kali cinta tak menetap lama. Lalu gelisah menjadi punah, berakhir indah karenamu. Kaulah cinta.